Iya. Mataku tidak buta. Aduh, baru kabe awakmu. Aduh. Ngeri ame. Apa biar agak mesra. Ya wes, ya gini. Silakan duduk. Biar lebih mesra ya. Biar malam hari ini lebih hangat. Aduh. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, akan aku mengingkari janji. Aja nanti kadang laruan. Alam ini aku nih. Kiri. Awas suwek. Aku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Sorry. Silakan. Yang request lagu Kandas, terima kasih. Aplosnya. Terima kasih aplosannya.